Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hajji hajji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa qula dhalalatin finnar. Qala Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala al hadits tsalits wa tsalatsun. Hadis yang ke-33. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wa man yasta'fif yu'ifahu Allahu wa man yastaghni yughnihi Allahu wa ma yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Muttafaqun alaih. Pada hadis yang ke-33 ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wa ma yasta'fif, barang siapa yang istighfaf, ya. Istighfaf ya, maknanya sebenarnya luas ya. Tapi di sini maksudnya adalah barang siapa yang yastaghfir, menjaga dirinya ya, untuk tidak meminta-minta ya. Yu'ifahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada sifat ifah, menjaga dirinya dari meminta-minta. Di barang siapa yang yastaghfir, berusaha menjaga dirinya untuk ya, tidak meminta-minta kepada manusia ya, ya'ifahullah, Allah akan jaga dirinya dari sifat meminta-minta. Wa may yastaghni yughnihillahu, dan barang siapa yang merasa cukup, merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, yughnihillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan padanya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbirhullah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dirinya sebagai orang yang sabar. Wa ma utiya ahadun, dan tidak ada seorang pun yang diberi oleh suatu pemberian ataan ya, tidak ada seorang pun yang diberi dengan suatu pemberian khairan wa awsa, yang lebih baik dan lebih luas minas sabr, dari suatu kesabaran. Tidak ada seorang pun yang diberi dengan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Muttafaqun alaih. Hadzal hadis ishtamala ala arba'i jumalin jami'atin nafi'atin. Hadis ini terkandung dalamnya empat kalimat yang jami'ah nafi'ah ya, yang ringkas tapi bermanfaat. Ahaduha qauluhu wa ma yastafif ifahullah. Yang pertama ucapan Rasulullah wa may yastafif yu'ifahullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersikap iffah, menjaga dirinya. Lebih umum sebenarnya iffah itu. Bagi perempuan yang menjaga kehormatan dikatakan yastafif juga. Tapi di sini maksudnya cenderungnya meminta-minta. Yu'ifahullah, Allah akan jaga dirinya dari sifat meminta-minta. Wa thaniya qawluhu wa man yastagni yughnihillahu. Barang siapa yang merasa cukup, yughnihillahu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan padanya. Wa hatani jumlatan al jumlatani mutalazimatani. Dua kalimat tersebut ini mutalaziman, ya, mutalazimatan, ya. Saling berkaitan. Saling berkonsekuensi satu dengan yang lainnya. Fa inna kamalal abdi fi ikhlasihi lillahi raghbatan wa rahbatan wa ta'alukan bihi dunal makhlukin. Sungguhnya di antara bentuk kesempurnaan seorang hamba di dalam keikhlasannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, raghbah wa rahbah, kecintaannya dan rasa takutnya, ta'alukan bihi dunal makhlukin, adalah ketergantungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak terhadap makhluk. Ini ciri kesempurnaan seorang hamba di dalam keikhlasannya terhadap Allah, kecintaannya terhadap Allah, takutnya terhadap Allah, hatinya selalu bergantung kepada Allah, tidak kepada para makhluk. Fa'alaihi ayas'a litahqiqi hadzal kamal, maka wajib baginya untuk berusaha merealisasikan kesempurnaan ini. Wa ya'malu wa ya'mala kullas sababin yusilhu ila dzalika, dan hendaknya dia berusaha mencari segala sebab yang bisa mengantarkannya pada sifat seperti itu. Tidak mudah atau tidak tergantung dengan manusia, dengan makhluk. Tetapi ta'aluknya, ketergantungannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna 'abdan lillahi haqqan, sehingga dia menjadi seorang hamba Allah yang sebenar-benarnya. Ya. Kenapa? Ya karena ketergantungannya hanya pada Allah. Maka dia menjadi seorang hamba yang sebenar-benarnya. Hamba Allah yang sebenar-benarnya. Hurun min rikil makhlukin. Dia terbebas dari rikin makhlukin. Dari apa? Rasa kasihan manusia. Dari rasa iba manusia, terbebas, merdeka dia dari kasihan si fulan. Kenapa? Karena dia merasa gak butuh terhadap manusia. Dia merasa ketergantungannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini wa dzalika yujahida nafsahu ala amrayni. Yang demikian itu yaitu dengan cara dia bersungguh-sungguh terhadap dirinya untuk melaksanakan dua hal. Insirofiha anit ta'aluki bil makhlukin. Yang pertama, untuk bisa seperti tadi, merdeka dari makhluk, tetapi sebagai budak yang sempurna, hamba yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, insirofiha anit ta'aluki bil makhlukin. Dia berpaling dari bergantung pada makhluk. Bil istighfaf ama fi aidihim. Yaitu dengan cara bil istighfaf. Dengan cara tidak menginginkan apa-apa yang ada di tangan mereka. Itu. Menahan diri untuk meminta atau menginginkan apa yang ada di tangan makhluk tersebut. Apa yang ada di tangan manusia. Itu caranya. Insiraf, berpaling dari ketergantungan hati kita terhadap manusia. Caranya gimana? Jangan selamitan, jangan pengen, jangan mudah meminta terhadap manusia. Fala yatlubuhu bimaqalihi wala bilisani halihi. Jangan meminta apa yang ada di tangan manusia baik dengan ucapannya atau bilisani halih. Ya. Ucapan enggak, tapi bilisani hal. Lisan hal itu isyarat lah. Ya. Orang sih enggak ngomong, saya minta itulah. Enggak ngomong. Tetapi dari sisi ya, tindak tanduknya, perbuatannya, ih kayaknya pengen dikasih ini. Kayaknya pengen dikasih ini orangnya. Sedikit-sedikit cerita kesusahan. Sedikit-sedikit ngomongnya, kalau orang lain gini, gini, gini, gini. Nggak minta, tapi sebenarnya pengen dikasih. Ini lisanul hal. Nah, ini. Hendaknya seorang tidak seperti itu. Ya. Apakah kita tidak boleh meminta? Boleh. Ya. Tetapi kita sedang berbicara masalah istighfar. Ya. Kita sedang berbicara masalah menahan diri dari meminta-minta. Ya. Bukan sedang berbicara hukum meminta, bukan. Adapun hukum meminta kepada orang lain, ini tafsil, ya, rinci. Kalau meminta sesuatu dalam perkara dunia yang sebenarnya dia memilikinya, haram. Haram. Kita punya sesuatu, uang punya buat makannya. Ah, itu ada orang baik, dermawan. Tiba-tiba, sebuah saya minta uang. Kian. Dia punya, nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan gitu. Ya namanya uang, siapa sih yang nggak butuh itu kan? Tapi maksudnya, ya harusnya nggak usah minta, mengusang kerja dan sebagainya kan. Tapi dia minta. Nah, yang seperti ini haram. Ya, meminta-minta dalam keadaan tidak ada hajat padanya, dia meminta pada orang lain, ini haram. Nah, adapun yang di sana ada hajat, ada kebutuhan, ya, meminta seperti itu. Itu perkara yang masih dibolehkan. Ya. Dalam hal tidak berlebih-lebihan meminta. Seperti itu. Minta bantuan orang lain. Tidak meminta baik dengan ucapan ataupun dengan lisanul halih. Dengan isyarat. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam li Umar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, ma ataka min hadza al-mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'irin fakhudhu wa mala fala tutbi'hu nafsaka. Apa-apa yang datang kepadamu dari harta, ya, dalam keadaan engkau tidak berambisi padanya dan tidak memintanya, fakhudhu, maka ambillah. Kita enggak memiliki ambisi, bukan orang yang ambisius terhadap harta tersebut, ya. Bukan juga orang meminta-minta, saya enggak minta, semoga dari Allah ada yang ngasih misalkan, ya. Fakhudhu, maka ambil. Maka ambil. Maksud ulama mengatakan ketika seseorang diberi sesuatu, ya, maka kalau dia ghairu musyrifin, tidak memiliki ambisi dan juga tidak meminta, boleh, bahkan dikatakan wajib. Iya, dengan diantaranya hadis ini, fakhudhu, maka ambillah, perintah. Ya, seorang tiba-tiba kasih ini, enggak lah, jadi ambil, selama kita tidak berambisi atau memintanya. Wa mala fala tutbihu nafsaka. Adapun kalau tidak, yakni engkau ketika datang harta kepada engkau dan engkau memiliki ambisi, ya, padanya dan memintanya, maka jangan ikuti jiwamu untuk mengambil harta tersebut. Nah, seperti itu. Biasanya ini kadang masuk pada orang-orang yang terjun dalam bidang dakwah. Dulu di pondok dibahas hadis-hadis seperti ini berkaitan dengan masalah apa hukum, ya, seorang muazin, ya, atau seorang imam atau seorang pengajar menerima mukafaah, bayaran, apa hukumnya, atau seorang ustad, seorang mubalig, maka dibawakan dari selama dia tidak memiliki ambisi bukan dalam tujuan mengumpulkan harta, dan juga dia tidak meminta pasang tarif, boleh saya, tapi saya, maka ketika diberi fakhud, maka ambil, seperti itu. Kalau tidak, kita melakukan pekerjaan atau satu pekerjaan karena ambisi atau karena ingin meminta harta tersebut, maka jangan ikuti perasaanmu. Faqatul isyraf fil qalbi wa su'ali bilisan ta'afufan wa tarafu'an an minanil khalqi. Memutuskan ambisi pada hati, ambisi atau keinginan di dalam hati dia, dan meminta dengan lisan dia, diputus, jangan sampai dipotong keinginan tersebut. Itu merupakan ta'afufan, bentuk ta'afuf, wa tarafu'an an minanil khalqi, bentuk ta'afuf, menahan diri, menjaga kehormatan diri, bentuk menjaga kehormatan diri kita, dan menghilangkan hutang budi dari makhluk, dari manusia. Wa an ta'alluqi al-qalbi bihim sababun qawiyun li husulil ifah. Dan menghilangkan ketergantungan hati terhadap mereka, itu merupakan sebab yang sangat kuat untuk mendapatkan al-ifah, mendapatkan sifat ifah, sifat mulia, menahan diri, seperti itu, ta'afuf. Watamamu dzalika ayu jahidan nafsahu al amri tsani. Dan untuk menyempurnakan itu semua, hendaknya dia bersungguh-sungguh terhadap jiwanya pada perkara yang kedua. Setelah tadi istighfar, menahan diri dan meminta-minta, yang kedua untuk menyempurnakannya adalah wa huwa al istighna'u billahi wa thiqatu bi kifayatihi. Masa cukup dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wasiqah bi kifayatihi, dan merasa percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena sungguhnya barang siapa yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh. Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Wa hadha wal maqsud. Inilah tujuan tersebut. Inilah maksudnya. Wal awal wasilatun ila hadza. Yang pertama tadi, istighfar merupakan wasilah untuk mendapatkan ini. Mendapatkan bentuk tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ista'affa amma fi aydin nas wa amma yanaluhu minhum aw jabalahu dzalika ayuqawiya ta'alluquhu billahi warajauhu wa tama'uhu fi fadlillahi wa ihsanihi. Karena sungguhnya orang yang menahan dirinya dari meminta apa yang ada di tangan manusia, dan agar mendapatkan apa yang ada di tangan mereka, yang sifat demikian itu secara otomatis akan perkuat ketergantungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa tidak butuh terhadap manusia, itu otomatis akan memperkuat ketergantungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan memperkuat harapan kita terhadap Allah. Keinginan kita terhadap Allah untuk mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya akan kuat. Wa yuhsinu dhannahu wa thiqatahu bi rabbih. Akan memperkuat husnuzon dia terhadap Allah dan kepercayaan dia, keyakinan dia terhadap Allah. Ini otomatis, karena nggak mungkin orang tuh nggak percaya dua-duanya. Orang yang lemah tawakalnya, ketergantungannya terhadap Allah, otomatis akan kuat ketergantungan dia terhadap makhluk. Demikian juga kebalikannya, orang yang lemah ketergantungannya terhadap makhluk, dia akan kuat ketergantungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala inda husni dhoni abdihi bihi. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan husnudzon hambanya. Sesuai dengan dugaan hambanya. Inna dhonna khairan falahu. Kalau seorang hamba itu dhonnya, dhon dia itu baik terhadap Allah, maka dia akan dapatkan kebaikan. Husnudzon terhadap Allah, maka dia akan dapatkan kebaikan. Wa in dhonna ghairahu falahu. Kalau justru kebalikannya, yang ada adalah su'udzon dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun akan mendapatkan itu. Wa kul wahidin minal amroini yamudul akhar fayuqawwihi. Satu dengan yang lain dari dua perkara tersebut, ini akan menguatkan. Fakullama qawiyya ta'alukuhi billahi za'ufa ta'alukuhu bil makhlukina wal bil aks. Ketika ketergantungan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kuat, maka akan lemah ketergantungan dia terhadap makhluk dan sebaliknya. Nah, wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ini doa yang sering kita baca. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu al-huda, hidayah, petunjuk, wa tuqa, ketakwaan, wal afaf, kehormatan, tidak minta-minta, wal ghina, kecukupan. Fajama al-khairu kullahu fi hadha du'a. Seluruh kebaikan terkumpul pada doa ini. Maka sering berdoa dengan doa ini. Gampang doa yang juga pendek. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wal ghina. Fal-huda huwa al-ilmu nafi. Al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Wa tuqa al-amalu salih. At-tuqa, ketakwaan adalah amalan salih. Wa tarkul muharramat kulliha. Dan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang haram. Wa hadza silahuddin. Ini merupakan kebaikan agama. Wa tamamu dzalika bisilahil qalbi. Dan disempurnakan itu semua dengan kebaikan hati. Wa tuma'ninatihi. Dan ketenangan hati bil afaf anil khalqi. Dengan menahan diri dari meminta terhadap makhluk. Wal ghina billah, dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana ghaniyan billah fahuwa ala ghani haqqan. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, fahuwa ala ghani haqqan, maka inilah orang yang kaya sebenarnya. Orang yang merasa cukup diberi berapapun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia merasa cukup, ini orang yang kaya sebenarnya. Orang kaya yang sebenar-benarnya. Kenapa? Orang kaya itu orang yang gak butuh, kan? Iya. Kalau orang kaya masih nyari-nyari terus, sebenarnya dia belum kaya, karena masih butuh. Tetapi ketika dia merasa cukup terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya, wah, ini kaya yang sebenarnya. Wa in qallat hawasiluhu, walaupun sedikit hartanya. Walaupun hartanya, masa sih itu orang kaya yang sebenarnya? Dia cuma rumah aja ngontrak misalkan. Wain kolat hawasil. Emang kenapa kalau ngontrak? Nah, dia merasa cukup, tidak merasa tersiksa. Bisa jadi orang yang rumahnya 5 lantai, tidak cukup 1, 2, 3, masih merasa kurang. Orang ini tidak akan cukup. Bukan orang yang kaya sebenarnya. Falaisa al-ghina an kasatil arad. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak barang-barangnya, yang banyak hartanya. Innamal ghina ghinail qalbi. Sungguhnya orang yang kaya adalah ghinail qalbi, orang yang ghina hatinya, yang kaya hatinya. Wa bil afafi wal ghina tatimu lil abdi al hayatu at-thayyibah. Dengan sifat al afaf, menahan diri dan meminta kepada manusia dan merasa cukup, ini akan menyempurnakan sebagai penyempurna bagi seorang hamba kehidupan yang baik. Akan sempurna kehidupan yang baiknya. Wa na'imul adunyawi, dan kenikmatan duniawi. Wal qana'ah bima atahullah, dan qana'ah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Qana'ah, merasa cukup. Nah, ini caranya tadi. Istighfar wal ghina. Tidak mau menahan diri dari sedikit-sedikit minta ke orang. Baik dengan lisanul hal, baik dengan lisanul maqal, baik dengan ucapan ataupun keadaan. Sama-sama para ulama itu mereka berusaha bekerja gitu. Karena khawatir kalau enggak bekerja seakan-akan ingin dikasih. Mereka sibuk mencari ilmu, sibuk mengajarkan ilmu. Tapi berusaha untuk kerja. Kenapa? Takut disangka mau diberi, khawatir ingin diberi. Oh, kasihan itu. Sibuk belajar atau sibuk mengajar, enggak sempat kerja. Kayak sih perlu dikasih. Nah, seperti itu. Mereka enggak mau meminta-minta kepada manusia. Sehingga apa? Mereka berusaha bekerja. Para ulama seperti itu. Kalau masalah banyak sedikit, kembalinya tadi, ketika seorang itu diberikan sifat ghina, sifat qanaah, merasa cukup, ya sudah, saya merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seperti itu. Masalah sedikit banyak, ya setiap orang memiliki beda ukurannya. Nah, kemudian asalisah yang ketiga, wa may yatasabbar yusabbirullahu, barang siapa yang berusaha menyabarkan dirinya, yusabbirullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesabaran padanya. Tsumma dzakara fil jumlatir rabi'ah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kalimat atau perkataannya yang keempat, anna sabra idza atahu Allahu al-'abda fahuwa afdhalu al-'ata au sa'uhu wa 'azamuhu i'anatan 'alal umur. Sesungguhnya kesabaran, jika Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada seorang hamba, kesabaran, sifat sabar, fahuwa afdhalu al-'ata, maka itu merupakan sebaik-baik pemberian. Jangan lupa kalau minta, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta dijadikan sebagai orang yang sabar. Karena sungguhnya kesabaran adalah afdol atau sebaik-baik pemberian dan seluas-luas pemberian. Wa'azamu, dan sebesar-besar pemberian. Kenapa? I'anatan 'alal umur ini. Kenapa dikatakan bahwasanya sabar adalah sebaik-baik pemberian? Karena akan bisa membantu berbagai hal. Dengan kesabaran yang dimiliki seseorang, akan membantu dia untuk mencapai berbagai hal. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah tolong kalian dengan sabar dan salat. Ay ala umurikum kulliha, itu pada seluruh perkara kalian. Wasobru kasair akhlak, yahtaju ila mujahadah linafsi wa tamrinin laha. Sabar itu seperti akhlak-akhlak yang lain, ya, pemaaf, rendah hati, ya sama dengan akhlak-akhlak yang lain. Sabar sebut butuh untuk mujahadah linafsi, bersungguh-sungguh, ya, mendorong jiwa kita untuk berusaha bersikap sabar. Wa tamrinlah, dan latihan. Perlu dilatih. Iya. Namanya akhlak itu ada yang memang jibli, ya. Artinya masya Allah, orang ketika dilahirkan ya. Dan sejak kecil sifatnya mudah sabar, lembut, pemaaf. Fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang lahir memang kalau berikan sifat meledak-ledak misalkan, ya, tidak sabaran dan sebagainya. Tetapi hal tersebut bisa dilatih, bisa dipaksa jiwa ini. Anak sejak kecil memang orang nggak sabaran, ini memang sifat anak. Enggak, bisa. Kesabaran itu bisa dibuat, diupayakan, dipaksa jiwa kita untuk sabar. Bisa dilatih, bisa. Coba aja. Kalau ada musibah, sabar, sabar untuk coba. Berat, tapi sabar. Ada lagi musibah, sabar. Sampai terlatih jiwanya, terbiasa dengan sifat itu. Ya. Jangan kemudian mengira, anak mati lalu itu sabar. Enggak, bisa diupayakan. Nah, falihada qala, oleh karena itu beliau berkata, wa mayata sobar, ayu jahidu nafsahu ala sobar. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, yujahidu nafsahu, ini berusaha, ya, mengerahkan jiwanya untuk berbuat sabar, usabbirullah wa yu'inhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang yang sabar. Wa yu'inuhu, Allah akan menolongnya untuk menjadi orang yang sabar. Wa inama kana as-sabru a'zamul ataya, karena sungguhnya sabar adalah sebesar-besar pemberian. Li'annahu yata'allaku bijami umuril abdi wa kamalatihi, karena berkaitan dengan seluruh perkara, berkaitan dengan seluruh urusan seorang hamba dan kesempurnaannya. Gak ada perkara yang gak ada kaitan dengan sabar. Seluruh perkara mesti ada kaitan dengan kesabaran. Wa kullu halatin min al-ahwali tahtaju ila sabr. Segala keadaan, keadaan apapun butuh kepada kesabaran. Jadi jangan berpikir sabar itu butuh kalau lagi sumpek aja. Enggak. Seluruh keadaan, hatta ketika kita senang. Fa innahu yahtaju ila sabri ala taatillah. Sesungguhnya butuh kesabaran untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Butuh sabar. Ya. Bukan hal yang ringan seseorang berbuat baik, berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala, butuh kesabaran. Lagi enak-enak kerja, lagi banyak yang beli atau jualan, tiba-tiba azan. Aduh, azan, masya Allah. Sabar. Ya, tutup dululah. Orang yang mau beli gak jadi. Butuh kesabaran. Dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa, butuh kesabaran. Hatta yakuma biha wa yu'addiha, sampai dia melaksanakan ketaatan tersebut dan menunaikannya. Wasabara atau wasobrin an maksiatillah hatta yatrukha lillahi, dan dia juga perlu kesabaran dari menghindari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran. Jiwa itu memiliki sifat atau fitrahnya, sifat dasarnya senang terhadap ya, perkara-perkara yang kadang dalamnya ada kemaksiatan. Butuh kesabaran untuk menjinakkan jiwa ini. Wasobrin al akdarilahi al mu'limah falayatasahotuha. Demikian juga butuh kesabaran ketika menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala al-mu'limah. Ini takdir-takdir yang memberatkan kita. Berupa kesakitan, kekurangan. Maka jangan marah terhadap takdir-takdir tersebut. Bal wasabrin 'ala ni'amillahi 'ala mahbubati an-nafsi. Bahkan kesabaran pun perlu ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang jiwa ini menyenanginya. Sok tiba-tiba kita mendapatkan hadiah atau dikasih mobil. Jangan mobil sudah, dikasih handphone sudah, bekas lagi. Senang. Iya kan? Ternyata ini pun butuh kesabaran. Fala yada'an nafsa tamrahu wa tafrahu al-farah al-mazmum. Jangan sampai ketika kita mendapatkan kenikmatan, kemudian jiwa kita meninggalkan kesabaran, sehingga tamrahu wa tafrahu al-farah al-mazmum. Tamrah, gembira tapi berlebihan. Kebahagiaan yang tercela. Gembira tapi berlebihan. Seperti itu. Sehingga munculkan sikap congkak kadang. Bal yastagilu bisyukrillah. Kegembiraan yang kadang melalaikan dia dari bersyukur pada Allah. Bahkan seharusnya dia ketika mendapatkan kenikmatan, sabar. Untuk apa? Untuk tetap dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan dirinya dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang seseorang ketika dia mendapatkan nikmat, sibuk terhadap nikmat tersebut, lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi kulli ahwalin yahtaju ila sabr. Maka di segala kondisi seseorang butuh kepada kesabaran. Wa bisabri yunalul falah. Dan dengan kesabaran seorang mendapatkan al-falah, kebahagiaan, keselamatan. Walihaza zakarallahu ahlal jannah faqala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlul jannah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbadar. Dan malaikat mereka masuk pada mereka, menemui mereka min kulli babin, dari setiap pintu, sambil mengucapkan salamun alaikum, keselamatan sekalian, bima sobartum, karena sebab kesabaran kalian. Fani ma uqbadar, dan itu adalah sebaik-baik, ini jannah adalah sebaik-baik uqbadar, tempat terakhir itu kembali. Nah, ini wa kadzalika qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka dibalas dengan al-ghurfah, dengan bangunan-bangunan dan kamar-kamar, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Mereka mendapatkan kamar-kamar, ini penduduk jannah, bima sabaru, karena sebab kesabaran mereka. Fahum nalu al-jannah bini'amiha, mereka mendapatkan surga dengan berbagai kenikmatannya. Wa adraku al-manazil al-aliyah bisabr, dan mendapatkan tempat yang tinggi karena sebab kesabaran. Walakin al-abdu yas'alullah al-afiyah min attila alladzina la yadri ma akibatuhu. Tetapi seorang hamba juga hendaknya dia memohon pada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan dari bala, dari bencana, dari ujian. Walaupun kita diperintahkan sabar, bukan berarti kita nantang, enggak apa-apa lah diuji. Jangan. Amin, insya Allah saya akan berusaha untuk sabar. Tidak seperti itu. Walaupun kesabaran itu wajib, ketika mendapatkan musibah ataupun mendapatkan nikmat, tetap seorang hamba hendaknya dia memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari berbagai ujian. Alladzii yadri ma akibatuhu, yang dia tidak tahu apa akhir dari ujian tersebut. Dia selamat atau tidak? Hendaknya dia memohon pada Allah, dijauhkan dari berbagai ujian, diselamatkan dari berbagai ujian. Tsumma idza warada alaihi fawazifatuhu as-sabru. Kemudian jika ujian tersebut ternyata datang padanya, musibah itu ternyata datang padanya, maka tugas dia adalah sabar. Maka di sini kita bisa ambil faedah. Pertama yang kita lakukan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai ujian, diselamatkan dari berbagai ujian, berbagai musibah. Kalau Allah takdirkan ujian itu datang, Allah takdirkan musibah itu datang, tugas kita adalah sabar. Sabar. Fal afiyah hiya al matlubah bil asalah fi umur ibtila wal imtihan. Maka keselamatan itulah yang diinginkan ketika datang kepadanya berbagai ujian, berbagai musibah. Wasabru yu'maru bihi 'inda wujudi asbabihi wa muta'alliqatihi wallahu wal mu'in. Dan kesabaran diperintahkan dengannya ketika adanya sebab-sebab, ya, yang bisa menguatkannya, menguatkannya untuk menjadi seorang yang sabar. Wa muta'alliqatihi, dan keterkaitannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, wallahu wal mu'in, Allah lah yang Maha menolong. Wa qad wa'ada Allahu as-sabirina fi kitabihi wa 'ala lisani rasulihi umuran 'aliyatan jalilatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang sabar dalam kitabnya dan juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang tinggi. Janji Allah bagi orang-orang yang sabar. Wa'adahum bil i'anah fi kulli umurihim. Di antaranya adalah Allah menjanjikan mereka, menjanjikan orang-orang yang sabar akan ditolong dalam segala urusan mereka. Wa annahum ma'ahum bil inayah wa taufik. Dan juga janji Allah adalah Allah menjanjikan bahasanya Allah bersama mereka di dalam pertolongan dan taufiknya. Wa tasydid. Wa annahu yuhibbuhum wa yutsabbitu qulubuhum wa aqdamuhum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahasanya Allah akan mencintai orang-orang yang sabar, menguatkan hati mereka dan kaki mereka. Wa yulqi alaihim as-sakinah, dan akan memberikan ketenangan pada orang-orang yang sabar. Wa tumaninah. Wa syahilu lahum at-ta'at, akan dimudahkan untuk melakukan berbagai ketaatan. Wa yahfaduhum minal mukhalafat, akan menjaga mereka dari berbagai perkara yang menyelisih syariat. Wa tafaddalu alaihim bisalawat wa rahmah wal hidayah indal musibat, dan akan memberikan fadilah keutamaan kepada mereka berupa salawat, rahmah dan hidayah ketika terkena musibah. Wa annahu yarfa'uhum ila a'lal maqamat fi dunya wal akhirah. Allah juga menjanjikan akan mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka di dunia dan akhirat. Wa wa'aduhum an-nashr, dan juga Allah menjanjikan pertolongan bagi orang-orang yang sabar. Wa yassirahum lil yusra wa yajnibuhum al usra, akan dimudahkan urusan mereka dan akan dijauhkan dari kesulitan. Wa wa'aduhum bisa'adah wal falah wan najah, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan pada mereka dengan as-sa'adah wal falah wan najah, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan. Wa an yuwafiqahum ajruhum bighairi hisab, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik pada mereka dengan pahala yang tidak ada batasnya, bighairi hisab, pahala yang tidak ada batasnya. Wa yukhlifa alaihim fid dunya aktsara mimma akhadha minhum min mahubatihim wa ahsan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, menjanjikan untuk menggantikan bagi mereka, bagi orang yang sabar di dunia ketika seorang tertimpa musibah dengan hilang sesuatu atau ditinggalkan sesuatu, kemudian dia sabar, Allah janjikan dia akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih banyak dan lebih baik dari apa yang telah hilang darinya, dari sesuatu yang dia cintai. Wa yu'awwidhuhum, dan Allah janjikan untuk menggantinya, an wuqu'il makruhat, dari diselamatkannya dari perkara-perkara yang tidak disukai. Iwadun ajilan yuqabilu ad'afa ma waqa'a alaihim min karihatin wa musibatin, sebagai pengganti yang disegerakan, ya. Ini sebagai balasan yang berlipat-lipat atas apa yang terjadi padanya berupa perkara-perkara yang tidak disukai dan tidak disukai dan musibah. Ketika dia sabar, Allah ganti dengan ini. Wa huwa fi ibtida'ihi shabun syadidun, kesabaran awalnya itu sa'bun, berat, susah awalnya. Wa fi intihaihi sahlun hamidun al-awaqib. Tetapi akhirnya itu gampang, terpuji. Sabar awalnya memang berat, tetapi akhirnya mudah dan terpuji. Kama kira sebagaimana katakan penyair, as-sabru mithlu ismihi murun mazaqatuhu. Sabar itu seperti namanya, murun mazaqatuhu, pahit rasanya. As-sabru mithlu ada buah atau pohon namanya pohon as-sibr, ya. Maka sabar itu seperti namanya, murun, pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asal, tetapi akhirnya ahla minal asal, lebih manis daripada asal, madu. Itulah kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Alaikum minkum. Untuk ta'lim hari Sabtu di komplek pesantren Bongas insyaallah ada, ya. Walaupun bertepatan dengan ya malam tahun baru mereka. Nah, hanya saja ana ingatkan insyaallah ta'limnya pada maghrib belum terlalu ramai. Mungkin setelah isya langsung pulang untuk sebagian yang jauh. Biasanya kalau pada isya udah mulai ramai jalanan itu. Hati-hati di jalan. Bagi yang jauh kesulitan, tafadhol, enggak perlu datang. Antum alam lebih mengetahui mana yang lebih maslahat. Kalau khawatirnya pulangnya kemalaman dan terlalu ramai di jalan, asan yang jauh enggak usah hadir. Tapi yang dekat-dekat tetap kita akan laksanakan insyaallah ta'lim di Masjid Al-Furqan Pertamina Bongas. Sebagai bentuk taqarrub kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena ya ketika mayoritas manusia terjatuh pada kemaksiatan, kita khawatir ya Allah marah. Karena azab itu rata, enggak dipilih. Ketika Allah mengazab satu kaum rata, mau orang baik, mau orang jahat, ya. Semuanya kena. Nanti mereka dibangkitkan atas niat-niat mereka. Wallahu billah. Kita mohon atau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita dengan bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika manusia berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sempat atau tidak memiliki kesempatan untuk hadir banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.